Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallaha wa abtala bi barahinil haq subhan batin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'wa iha wa afiyatil abdani wa sifa iha wa nuril absyari wa gija iha wa kutil arwahi wa gija iha wa ala alihi wa sobihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Takmir Masjid At-Taqwa seluruh Provinsi Sumatera Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, dan yang berhadir bersama-sama dengan kita pada malam ini, musyawarah pimpinan kecamatan, pemerintah, dalam hal ini camat atau yang diwakilkan, Kapolsek, Komandan Rayon Militer, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridhonya jualah, sehingga ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya hadir di majelis-majelis ilmu tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk mencari pahala surga. Amin. Allahumma amin. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi. Antum bisa bersembunyi di hadapan orang, tapi antum tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Niat kita datang ke masjid tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk membekali diri kita ini dijadikan sebagai pegangan kehidupan kita ketika Allah menghentikan detak jantung kita menuju pada kematian. Maka yang kita bawa pulang ke sana hanya empat perkara. Latasalu kodama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadailai ta'ala di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya empat perkara. Yang pertama ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa engkau rapukan, itu dipertanggungjawabkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Enggak ditanya di dunia kau pangkatmu apa, jabatanmu apa, kedudukanmu apa, kasta dan bangsamu apa, enggak. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita makhluk manusia ini nafas, sudah terjadi perjanjian dari dalam kandungan. Tugas utama kita itu adalah untuk mengabdikan diri ke jalan Allah. Coba putar di meja ini. Taruh samping sini aja. Putar. Putar begini. Sini-sini aja, sini-sini di samping sini. Mengabdikan diri di jalan Allah. Latar belakang apapun kita, karena Islam ini kan sifatnya bukan agama yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada satu agama. Makanya sifat pengutusan Nabi Muhammad itu bukan kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Al-Quran juga begitu. Huda linas, supaya kita tidak memandang Islam itu agama yang sempit. Begitu. Rasulullah diutus kepada seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sifatnya adalah rahmatan lil. Alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Keistimewaan apa yang ada pada Rasulullah dibanding nabi dan rasul-rasul yang lain? Karena beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada suku, kaum, bangsa dan bahasa mereka sendiri, skalanya kabupaten, kecamatan, RT, RW. Bahkan nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel gagal, umatnya cuma 12 orang, itu pun 8 mati dieksekusi oleh prajurit tentara Romawi, 4-nya lari ke dalam goa, dan mereka hidup 309 tahun bersama seekor anjing. Terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahfi. Siapa nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi yang tidak berhasil. Semua nabi yang diutus oleh Allah, 124 ribu nabi, tidak berhasil. Hanya satu yang berhasil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu bapak yang bukan orang Arab boleh beragama Islam. Orang Amerika, orang Jawa, orang Portugis, orang Spanyol, semua manusia yang ada di lima benua, Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, berhak mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah keistimewaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau datang, risalah, nubuah, informasi dari para nabi sudah disampaikan jauh-jauh hari, ratusan ribu tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan oleh para nabi. Semua nabi itu membawa ajaran yang sama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semua membawa ajaran yang sama. Kita orang Indonesia dan orang di Eropa ini yang suka pisah-pisahkan. Nabi Isa di gereja, Nabi Musa di Yahudi, Nabi Muhammad Islam, innalillahi. Siapa yang ajar itu? Berpuluh-puluh tahun ajaran itu. Sampai sekarang masih melekat. Isa Kristen, Yahudi Musa, Islam Muhammad. Nah, makanya kita mudah diadu domba. Betul apa betul? Enggak. Nabi Isa itu nabi kita. Nabi Musa itu nabi kita. Ajaran yang dibawa oleh mereka sama dengan ajaran umat Islam. Sholat. Nabi Isa sholat. Puasa di bulan Ramadan. Semua nabi berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kalau kita puasa, allazina min qablikum la'alakum tattaqun. Sebagaimana orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi sudah jelas, ajaran Islam inilah yang mempersatukan seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kalau dari latar belakang nenek moyang kita, kita Indonesia di benua Asia ini kafir semua, bukan cuma saya yang bekas kafir. Cuma perbedaannya ya itulah, ibu bapak mendapatkan Islam dengan cara yang mudah, saya mendapatkan Islam dengan cara yang tidak mudah. Begitu ibu bapak lahir langsung diajanin. Kalau kami enggak, dengan penelitian berpuluh-puluh tahun, kajian dengan kemampuan intelektual kami, kemudian mendapatkan hidayah Islam. Makanya kami lebih jujur daripada ibu bapak. Iya. Dari zaman para nabi sampai saat ini, tidak pernah ada tuh orang yang namanya dari kafir merusak Islam. Yang merusak Islam itu, kata Muhammad Abduh dalam bukunya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kasih contoh Ustaz. Ya contohnya Ma'ruf Amin. Coba kalau Pak Ma'ruf Amin tidak jadi cawapres, enggak pecah kita. Betul apa betul? Ini orang kafir punya kerjaan bagaimana hancurkan Islam, pakai orang Islam. Makanya ibu bapak kalau pemilihan presiden enggak usah banyak pikir, cobloslah Prabowo. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita, umat Islam. Saya orang dari kafir, enggak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan dengan politik. Makanya saya bicara enggak putar-putar, to the point, pak, langsung. Enggak ada tuh tedeng aling-aling, enggak usah putar-putar. Ustaz itu lidahnya cuma satu. Kalau lidah ular bercabang dia, dia putar-putar-putar. Besok kan masjid bisa undang ke sini, Ngabulin, Abu Jonghos, Suruh ceramah juga di sini, yang artinya yang mendukung Jokowi, itulah demokrasi. Tapi saya yakin gak sebanyak ini, paling cuma 2 saf. Ini kesempatan terakhir yang Allah berikan demi menyelamatkan bangsa dan agama. Kok bisa begitu Ustaz? Orang-orang di sana kan juga Islam. Betul. Betul. Tapi kita bisa melihat dalam kacamata iman kita. Saya dulu waktu masih kafir, masih pendeta, bagaimana menghancurkan Islam pakai orang Islam. Gak ada tuh demo-demo. Dulu-dulu sudah beberapa kali tuh kasus di Kediri. Dandim dan polisi mendapatkan buku PKI. Ada juga yang bela. Saya kalau dari kafir masuk Islam hanya untuk kepentingan pribadi, ambil jalan tengah. Enggak usah campur masalah politik. Tapi kata hadis apa? Asyakata anil haqi saitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Jadi kalau tahu sampaikan. Untuk apa berdakwah tidak sampaikan? Mana hak, mana batil? Karena dakwah itu enggak ada abu-abu. Dakwah itu hitam putih. Hak katakan hak, batil katakan batil. Jangan Ustaz, ini tahun politik. Enggak, ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang kacau, siapa yang ribut? Bukan masyarakat yang ribut, elit-elit. Maka perlu diwaspadai, kata Nabi. Nabi berkata, coba kita naik Pak, basnya dikit, bas. Nabi katakan apa? Ihsaroh salasa asnapin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Itu. Isharu salasa asnafin minan nasi wahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Salah saya bilang tadi. Ulama yang lalai, tidak konsentrasi ngurus umat, urus politik. Ulama itu wasit, ada polisi, ada tentara, itu wasit. Kiwamud dunya biarba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama, bi'almi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umaro, keadilan, adilnya penguasa, pemerintah. Nah kalau dalam pertandingan wasit sudah turun jadi pemain, nah inilah kacau. Wasit itu siapa Ustaz? Wasit itu ulama, polisi, tentara, itu wasit. Jangan jadi pemain. KPU itu wasit. Kalau wasit sudah turun tangan, kacau. Hilang rasionalitas berbangsa. Sampai orang gila pun. Betul apa betul? Innalillahi. Dalam aturan undang-undang, gila enggak boleh milih. Jangan bila bicara sembarang sekarang ini. Hati-hati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Masuk Islam kalau cuma setengah-setengah enggak usah. Betul-betul masuk Islam itu menjawab realitas kondisi bangsa dan agama ini. Di aturan KPU kan sudah ada. Kita disuruh bungkam. Hanya orang penakut yang mau bungkam itu. Takut dengan penjara, takut dengan mati. Saya begitu masuk Islam, berkeliling Indonesia, gak pernah beristirahat. Sejak dari 2006 sampai hari ini, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tetap eksis berdakwah. Tuh, tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syaqawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, yang paling bahaya ini, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Orang kalau sudah berjanji jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi menteri, mereka pasti berjanji, kami akan memberantas kemiskinan. Bukan kemiskinan yang diberantas, justru orang miskin. Karena tidak adil. Kelompok, partai, individu, golongan yang dipentingkan, masyarakat tidak peduli. Nah, ini watujaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Ada kemarin polisi berpangkat komjen, siapa namanya, Budi Waseso, ketika menteri perdagangan kafir itu Lukito Andreas apa Andreas Tato, siapa namanya? Susah sekali namanya, orang Cina itu, menteri perdagangan. Dia katakan akan mengimpor beras. Kata si komjen ini, sudah penuh gudang kita, tidak boleh lagi, kasihan petani kita. Apa kata menteri perdagangan ini? Harus diimpor. Apa jadinya petani-petani kita? Nah, ini ketidakadilan di masyarakat. Lalu menuduh orang tidak Pancasila. Pancasila itu bukan teori. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barang itu sudah finish, bukan final. Tidak hanya teori, diaplikasikan, direalisasikan dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau keadilan sudah merata, Allahu Akbar. Agama Islam tidak diganggu, negara ini akan jadi baik. Agama Islam jangankan di Indonesia, sampai ke Eropa sana, Amerika, Islam dijadikan alat. Di Indonesia juga begitu. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di Indonesia agama Islam bukan ditolong, dijadikan sebagai alat politik. Betul apa betul? Lihat ya, saya sering bilang Islam itu, berulang-ulang saya katakan dalam dakwah saya itu, Islam itu ibarat buah. Dia buah yang sedap, buah yang manis, buah yang nikmat, buah yang bergizi, tumbuh pada pohon yang subur, tumbuh pada pohon yang baik, di tanah yang subur. Itu Islam. Ada yang hanya memakan manisnya, ada yang merawat dan menanam pohon Islam. Siapa yang suka memakan manisnya itu? Itu yang di pokok-pokok kayu itu, yang siang malam kacak pinggang, spanduk-spanduknya di... Itu maksud saya. Itu yang suka makan manisnya.

576 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ada fotonya enggak? Nabi Muhammad saja tidak ada foto, bagaimana mungkin Isa ada? Foto siapa itu? Bule dari mana yang kemudian jadi itu Tuhan? Ternyata bule itu namanya artis Hollywood yang bermain pada film The Passion of the Christ, Penderitaan Kristus. Nah, ini umat Islam sudah salah memahami, dia anggap itu Isa. Ketipu semua kita ini. Iya. Datang orang-orang munafik, oh iya ya, kamu Nabi Isa, saya Nabi Muhammad. Tidak sah iman Islam, ibu bapak, kalau tidak beriman kepada salah satu nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Isa. Yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa di gereja sana? Makanya waktu Pak Maruf masih kiai, enggak, saya masih ada rekamannya. Masih ada di WhatsApp saya. Waktu beliau masih kiai, tahun 2016, Pak Maruf, Majelis Ulama menurunkan fatwa. Ini masih kiai. Mengucapkan selamat Natal adalah haram. Saya bantah di Pekanbaru. Tidak ada. Siapa yang mengucapkan selamat Natal, silakan, tidak haram. Ada yang mulai curiga sama saya. Kok begitu, Ustaz? Iya, tidak haram, memang tidak haram. Memang mudah mengharam-haramkan orang Islam. Siapa yang mengucapkan selamat Natal, tidak haram. Masa cuma mengucapkan selamat Natal langsung berdosa? Enggak. Tapi harus dibuktikan secara ilmiah. Profesor Dr. Abineno, ini pendeta yang ngomong, bukan saya. Saya bukan pendeta lagi. Ini Abineno yang bicara. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Jadi profesor teolog Kristen, guru besar Kristen, Pendeta Abineno berkata, kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran anak dewa matahari. Semua pendeta di dunia sampai hari ini, termasuk saya rektor dulu, tidak kami tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi kalau jamaah mengikuti mengucapkan selamat Natal, bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Ah, itu jawabannya. Keras tapi ilmiah. Kan begitu. Kalau mengucapkan Natal enggak haram. Buktinya sekarang Pak Maruf ucapkan. 2016 haram. Baru kemarin 2018. Selamat hari Natal. Karena mau cari suara. Enggak usah begitu. Enggak usah. Apalagi bapak kan sudah tua. Ya sudahlah, serahkan kepada sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pemerintahan. Serahkan kepada pensiunan polisi, pensiunan tentara. Biar mereka yang berpolitik. Antum sebagai ulama, tetap saja warnamu adalah ulama. Besok-besok lama-lama pendeta juga mencalonkan diri jadi cawapres. Jangan ditolak, dia punya duit. Umat Islam ini banyak yang tidak berpendirian. Saya tidak ada kepentingan kecuali menjaga agama ini supaya tetap. Jangan sampai tinggal nama kita, Islam di Indonesia ini. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang mudah dibayar, mudah terbawa opini, dan tidak berpendirian. Besok-besok ada pendeta yang jadi cawapres, dananya orang Kristen itu kuat. Protestan dari Stuttgart, Katolik dari Vatikan, artis-artis dan atlet-atlet yang ada di Eropa, mereka kalau membayar 1/10 ke gereja, dananya gereja itu kuat sekali, beda dengan orang Islam. 2,5% itu pun disunat. Kalau orang Kristen membayar 1/10, gaji mereka setiap bulan dipotong 10%. Kalau gajinya 5 juta, bayar ke gereja 500 ribu. Itu Messi, 1/10 ke gereja itu, Messi pemain bola, Lionel Messi, itu persepuluhannya tiap bulan itu sampai 600 juta. Begitu juga Ronaldo, tiap bulan. Belum lagi artis-artis Hollywood, makanya Kristen dananya kuat. Nah kalau nanti ke depan ada orang kafir yang mencalonkan diri jadi presiden, habis kita. Di sini yang tadinya tidak ada gereja, kemudian dibangun gereja. Ah, petugas tambah kacau mengurus masyarakat kita. Diadu domba kita. Jadi kita datang ini bukan untuk mengacaukan, justru menjawab persoalan yang ada. Ciptakan keadaan yang kondusif, jangan seperti di Pekanbaru. Spanduk-spanduk yang ada dirobek-robek, mau cebong kampret, jangan ente main robek. Biar ajalah dia berdiri di situ, jangan dirobek-robek. Ciptakan suasana yang kondusif, umat Islam itu biasakan untuk selalu sabar menghadapi masalah. Biarkan. Apalagi kita dalam ketegangan politik seperti sekarang ini, biar kami ustadz-ustadz yang berdakwah. Serahkan kepada kami untuk menjawab realitas politik yang ada, persoalan teologi. Baru-baru ini saya dengar di Jawa sana, orang dilarang katanya untuk ibadah. Bukan dilarang, tetapi bagaimana kita menggunakan aspirasi dengan rasional, menggunakan akal kita. Kemudian ada orang yang menduduki Al-Quran. Kemarin-kemarin kita diadu domba, membakar kalimat tauhid. Yang bakar bukan orang kafir, orang Islam yang bakar. Siapa yang suruh? Di belakang daripada mereka itu adalah bangsa asing, orang-orang kafir. Umat Islam jadi munafik. Ini saya, kalau mau begitu, saya dan keluarga masuk Islam, kalau mau ikut golongan itu, sudah dari lama. Tapi kami tidak ada niat. Begitu Allah memberikan hidayah, sadar betul bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Saya dari Kristen mempendetakan para pendeta, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya yang mentahbiskan mereka, saya rektor. Saya tinggalkan agama itu, tinggalkan jabatan itu, tinggalkan sanak keluarga, tinggalkan orang tua demi saya menuju pada Islam. Begitu sampai dalam Islam, Allahu Akbar. Nazar saya hanya satu. Engkau telah memberikan kepada saya agama yang benar ini, ya Allah, akan saya tegakkan sampai masuk ke liang kubur. Tujuannya apa? Mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil orang kafir masuk Islam. Manado yang dulu-dulunya cuma 0,18%. Ibu bapak lihat di Google sekarang, tahun 2018, persentase umat Islam di Manado 51%. Kita di Sumatera ini, sesama Muslim saling membidah-bidahkan, mengkapir-kapirkan. Enggak berani bilang pendeta masuk neraka. Yang masuk neraka itu bukan orang Islam. Yang masuk neraka itu adalah orang kapir. Biar yang munafik juga tetap masuk surga. Yang tidak sholat-sholat juga masuk surga. Asalkan KTP-nya is. Siapa bilang orang Islam masuk neraka? Enggak ada tuh. Yang tidak sholat-sholat sekalipun, asalkan tidak murtad, tetap masuk surga. Ah, lalu yang pemalas sholat, nah inilah bagus. Ustadz begini yang kita tunggu-tunggu. Masuk surga ente, tapi surganya benjol-benjol. Begitu. Al-Quran yang begitu sempurna sudah memerintahkan kepada kita, qada aflahal mu'minun allazinahum fi sholatihim khashi'un wallazinahum 'anil laghwi muridunya wallazinahum fi zakatihi fa'ilun wallazinahum li furujihim hafizun. Kita masuk surga ini kan bukan karena jago sholat, bukan karena kita puasa Senin Kemis, bukan karena kita jago bersedekah, bukan karena kita setiap bulan umroh. Bukan. Kita masuk surga umat Islam, qada aflahal man tazakka menjadi suci karena kita beriman kepada Allah. Jangan ibu bapak berpikir saya masuk surga umat Islam karena saya bersih dari dosa. Enggak ada kita enggak berdosa. Mulai dari pembicara sampai jamaah, semua kita berdosa. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena iman kepada Allah. Orang kafir masuk neraka bukan karena berbuat dosa, karena mereka kufur, ingkar, kupar, kafir terhadap Allah. Jadi enggak ada itu sesama muslim, oh ini ukuran jenggotnya kurang panjang, neraka ini. Kaki celana kurang naik, wah bidah. Maulud bidah. Isra Miraj bidah. Kunut tidak boleh. Tidak ada dalil. Tidak kunut, tidak sah. Ribut di jamaah. Saya kadangkala begitu masuk Islam saya cuma tengok, kok ini bisanya umat Islam ribut masalah kunut. Ini kalau dalam hati saya, kalau saya munafik ini masuk Islam, gampang sekali Islam ini dirombak. Sudah kelihatan kelemahannya. Kalau saya dari kafir masuk Islam munafik, Allahu Akbar, paling mudah saya pecahkan. Nah, tapi kami dari kafir masuk Islam bukan NU. Kami tidak pernah bergabung dengan orang Islam, organisasi Islam manapun. Sorry, kami tidak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Banser, saya juga bukan Ansor, saya bukan FPI. Berdakwah ke mana-mana kami suami istri beserta anak kami. Enggak pernah saya minta pengawal. Di Medan kemarin saya berdakwah, ini saya kembali lagi ke Medan nanti. Pulang ke Jakarta dulu, kemudian tanggal 7 Februari kembali ke Medan. Ada FPI mau kawal, saya tolak. Enggak usah pakai kawal. Ah, saya enggak perlu dikawal-kawal. Kami sebenarnya datang ke sini pakai mobil. Cuma kemarin kami mendapat musibah di Aceh di Perlak. Mengantuk saya dari perjalanan dari Sabang menuju ke Medan dari Lok Sumawe, Tablik Akbar di Perlak Barat, kami masuk jurang sekeluarga. Mobil saya hancur dan sekarang lagi diperbaiki di Pekanbaru. Sebenarnya jadwal malam ini saya enggak bisa hadir. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan mobil kami. Tinggalkan sampai di Pekanbaru sudah pecah, hancur tuh mobil. 12 tahun saya berdakwah karena mengantuk di perjalanan. Ngantuk sudah ditegur istri saya, bangun Pak, bangun istirahat. Enggak bangun saya. Saya enggak bangun. Saya jalan terus. Kurang bagus itu, Mbak, terlalu maksa suara saya. Saya jalan terus, mana minta ganti? Sudah dibilangin kasih naik basnya dikit. Suruh kasih naik basnya. Ini aja lah, pakai ini aja lah. Ini cuma berat aja bikin capek. Enggak, saya sudah bilang basnya kasih naik. Berat sekali ini, bikin lelah, lepas aja. Sudah berat, jelek suaranya. Ini aja lah. Enggak keluar cakrawala saya berpikir, baik. Jadi saya tinggalkan mobil, saya naik pesawat dengan anak istri. Alhamdulillah, jurang yang begitu dalam hanya batang pisang tiga biji yang, tiga pokok batang pisang kecil yang tahan mobil kami. Dan gak masuk akal sebenarnya kami keluarga sudah tewas. Gak masuk akal, itu batang pisang tiga biji yang longgar. Dan tahan kami mobil kami, saya keluar dari jendela, tarik anak istri, setengah tiga subuh. Karena memang perjalanan cukup jauh dari Sabang mau ke Medan. Berkeliling Indonesia, enggak pernah pakai sopir. Dan memang saya enggak mau pakai sopir. Dakwah kami ini tidak mau diperalat, apalagi sekarang ini musim-musim politik. Jadi kami tidak mau diperalat. Saya telepon sama Pak Usroni, Pak, saya bilang istri saya kasih tahu, nanti di lain waktu saya bisa hadir, batalkan dulu. Oh enggak Ustaz, sudah diumumkan. Ya saya enggak kaget kalau jemaah banyak begini, dari mana-mana. Jemaah sudah tahu saya di handphone. Jemaah saya bilang, oh ini temannya Pak Maruf Amin mau datang. Saya tidak ada memakai apa itu sopir pribadi, tidak ada. Saya bawa sendiri, saya jalan sendiri. Kadang-kadang jemaah bertanya, apa Ustaz pernah dicegat orang Kristen? Enggak, baru 17 kali kaca mobil saya ganti. Di Sulawesi saya berdakwah, hasilnya apa? Banyak orang Manado yang masuk Islam. Enggak ada tuh saya lapor-lapor. Kalau dia niaya mati dalam berdakwah, ya sudah. Sudah begitu risiko dalam berdakwah. Jemaah sering tanya, apakah Ustaz pernah dicegat orang Kristen? Enggak. Kalau itu enggak, makhluk-makhluk halus yang sering saya jumpa. Kadang-kadang di perjalanan itu ketemu kuntil anak, dulu di Kristen enggak pernah ketemu yang begitu. Karena memang sama-sama setan. Itulah, ibu bapak, nikmat berdakwah. Mana? Dulu saya pendeta baru bawa mobil 1 meter, 1 kilometer sudah lelah saya. Dari Jakarta sampai ke Aceh, bawa kendaraan. Enggak istirahat. Keliling Indonesia sampai akhir hayat pengabdian saya berdakwah di jalan Allah. Kudubatul bisa fidillahi awrahautun khairun minat dunia wa mafiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ibu bapak mau tahu, kita orang Manado ini salah satu suku di Indonesia yang mayoritas penduduknya radikal, penduduknya fanatis beragama Kristen itu Manado. Saya sering berdakwah di Medan. Dulu asumsi saya Medan itu Kristen. Ternyata orang Batak itu 80% agamanya Islam. Cuma 20% yang beragama Kristen. Oh, baru saya tahu. Berarti Batak ini yang paling banyak beragama Islam. Ada Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Tapi saya Waloni, tidak ada Waloni itu beragama Islam. Dari nasab nenek moyang kami itu memang Kristen fanatis. Dan saya kurang lebih 16 tahun di Papua, pendeta di sana, dan yang mendirikan Universitas Kristen di tanah Papua, saya yang mendirikannya. Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua. Saya tinggalkan itu, gaji pun dari Jerman saya tinggalkan. Saya masuk Islam supaya kalau ceramah begini dapat amplop. Kalau hanya mau cari amplop saya rugi masuk Islam. Di sana saya digaji. Makanya saya kaget kalau ada ribut-ribut tentang mualaf. Tadi ada yang tanya sama saya, Ustaz masuk organisasi mualaf, organisasi mana? Saya sejak masuk Islam tidak mau berorganisasi. Kenapa? Karena saya sudah baca, saya sudah tahu. Pura-pura berorganisasi, ujung-ujungnya satu, hanya untuk mencari kepentingan politik, dan kedua, memperalat umat untuk mencari-cari keuntungan dunia. Umroh tipu-tipu, haji tipu-tipu, ngumpul-ngumpul mualaf, tidak ada kerjaan, minta-minta. Padahal Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Baru-baru ribut masalah mualaf, orang aku mualaf. Kalau mau cari duit jangan masuk Islam. Saya sering bilang sama orang-orang kafir, mualaf yang masuk Islam. Saya dan keluarga bukan mualaf. Tidak ada kata mualaf dalam Al-Quran. Yang ada ialah mayyatillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Bukan mualaf. Mualaf itu dalam bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak tidak ada yang bujuk. Jangan disamakan dengan orang kafir yang masuk Islam karena maukah kawin, karena ikut-ikutan. Di mana mayoritas Islam, jadi Islam. Mayoritas Kristen, jadi Kristen. Mayoritas Majusi, jadi Majusi. Innalillahi. Kami sekeluarga bukan keluarga mualaf. Kami sekeluarga adalah keluarga muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk. Makanya saya tidak mau berorganisasi. Bikin malu, bila setitik merusak sebelanga. Masuk Islam, kerjaannya ke masjid, minta-minta. Bersaksi. Nama saya dulu Matius. Nama saya Stefanus, Tetanus, Robertus, Sepritus. Saya masuk Islam karena saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Jenggotnya panjang, badannya tinggi. Besok juga ada yang murtad. Ditanya pendeta, kenapa murtad? Karena saya ketemu Yesus, jenggotnya panjang, badannya kekar. Makanya saya masuk Kristen, murtad. Sama kuat. Orang masuk Islam itu bukan sembarang. Di Eropa, di Amerika, ada masjid orang Indonesia di New York. Indonesian Muslim Community. Al-Hikmah Mosque. Masjid Al-Hikmah, komunitas orang Indonesia. Satu hari di New York, 20 sampai 30 orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa mereka? Businessman, orang-orang pengusaha, rohaniawan, orang-orang jenius, orang-orang yang meneliti, orang-orang yang hidup dengan segala macam kompetensi keilmuan mereka. Mereka mendapat petunjuk masuk Islam. Argumennya jelas. Laqad arsalna ayati mubayyinati wa Allahu yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim. Jadi mereka masuk Islam itu karena Al-Qur'an yang menjelaskan. Mereka menghubungkan keilmuan mereka dengan kebenaran Al-Qur'an. Mereka masuk Islam. Sama dengan seorang peneliti ahli kandungan, akhirnya dia masuk Islam, orang Perancis. Namanya Profesor Dr. Maurice Buclay. Dia menulis buku dalam bahasa French, Perancis, La Coran, La Bible and La Science Modere. Bible dan Koran, Bible dan Al-Quran, memandang ilmu pengetahuan modere. Hanya satu kata yang dia temukan dalam bahasa Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu isi Al-Quran, satu kata nutfah yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Terkait dengan asal usul penciptaan manusia, dia terus berpikir. Kata nutfah itu adalah setetes mani mengandung berjuta-juta sel telur, lahirlah ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya. Dia terus berpikir, kapan Nabi Muhammad pernah sekolah fakultas kedokteran, spesialisasikan kandungan. Rasulullah tidak pernah mengecam pendidikan formal atas wahyu dari Allah. Dia terima di Gua Hira, dia membuka dalam Al-Quran, dia mendapat keterangan dari Allah. Masuk Islam, Maurice Buclay. Nah jadi itu yang dinamakan orang yang betul-betul mendapat hidayah. Kita di Indonesia ini tidak. Cuma karena mau kawin, tinggalkan istrinya, tinggalkan suaminya, tinggalkan saudaranya, masuk Islam. Pagi beriman, sore menyangkal. Itu yang ada kan yang Bapak Ibu sering lihat. Baru dipanggil mualaf, saya gak suka. Saya gak terima kalau dipanggil mualaf. Buktinya saya lebih tahu daripada Bapak Ibu soal Islam. Itu yang mualaf, saya bukan. Isa katanya Kristen. Isa itu Nabi kita yang ke-24. 124 ribu Nabi yang mengatakan satu-satunya dalam Al-Quran Nabi Muhammad akan datang, ya Nabi Isa. Surat 61 ayat yang ke-6. Wa inskola Isa ibn Maryama ya bani Israel ini Rasulillahi ilaikum usadikaliman baina yadaya minat taurati wa basisro bi rasulil ya'i bin balis muhur Ahmad. Jadi yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah golongan para nabi, satu-satunya dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Waktu Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi Muhammad, saya mau tanya ibu bapak, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Nabi Muhammad belum datang, Al-Quran sudah turun. Itulah tadi ucapan Nabi Isa, masih ada di Al-Quran sampai sekarang. Paham kira-kira Bapak Ibu? Jadi yang di sana itu bukan Nabi Isa. Lakum dinukum agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lalu debat antara Kristen dan Islam di YouTube. Innalillahi. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam.

Jadi kalau Allah tidak bergandak, ente mau jungkir balik bagaimanapun, curang bagaimanapun, saya ketawa di TV, dipanggil oleh TV1, dijelaskan, Pak, gila yang bagaimana Pak yang boleh memilih? Oh, yang maksudnya bukan gila, yang ingatannya yang memang sudah mulai sembuh. Yang bukan yang berat, kata Arief Budiman, KPU Pusat. Tadi ditanya dalam kondisi apa itu, acara BHS itu. Ditanya oleh komentator TV1. Orang gila yang bagaimana Pak? Oh, bukan yang terlalu gila, yang sedang, yang paling bawah. Nah, ini saya khawatir. Kalau gila memilih, bukan coblos. Yang saya khawatir dia merah di TPS. itu aja lah yang saya khawatir. Kalau dia sudah merah, siapa yang cebong? Gitu ya. Ajar kepada masyarakat ini, mudah-mudahan ini ada spanduk banyak sekali di sini. Ada Gerindra, PAN, PKS, ada PDI, silakan. Partai apapun Anda, satu saja, asalkan Anda tidak munafik terhadap Islam. Karena antum kan di spanduk-spanduk itu pakai haji, pakai hajar, betul? Kata Nabi Al-Aqil, orang yang berakal. Silakan. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Manusia kehilangan akal satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi manusia mampu mengalahkan keburukan sifatnya dengan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Itulah sebabnya kita harus lebih bijak melihat keadaan kondisi bangsa ini, berdoa mudah-mudahan 2019 nanti Allah menghadirkan pemimpin yang betul-betul amanah bagi bangsa ini. Pertikaian, pertengkaran, apapun adu domba yang ada di masyarakat segera berakhir. Ya, Pak Maruf kita tarik kembali dari ulama. Ada pula-pula aja Pak Maruf. Ya, dengan cara memilih Prabowo. Ya, yang pendukung Jokowi sini silakan, ente kalau marah silakan, sakit hati silakan, enggak apa-apa. Ini demokrasi, ya. Kita pilih Pak Prabowo, nanti kita lihat. Begitu Pak Prabowo jadi presiden dan dia seperti Pak kedalnya begini, kita hajar lagi kalau ceramah. Dan begitu. Tidak ada kepentingan kita. Kecuali hanya untuk Islam. Islam juga menyelamatkan saya dan keluarga. Jadi ini dari Bapak, dari waktu saya minta kepada panitia, saya tidak bisa berceramah kalau sound sistemnya memang tidak bagus. Hah? Orang penceramah ini enggak butuh amplop. Dia enggak pernah butuh amplop asal betul-betul pendakwa. Hah? Pendakwa itu tidak imanuhum fi amplopihim. Ya, banyak pendakwa di Indonesia ini, tapi imanuhum fi amplopihim. Panitia mesti tahu, saya sudah tanya, bukan rupiah, dolar saya sana suruh. Jadi saya enggak cari itu dalam berdakwa. Yang saya cari adalah sound system yang bagus, sewa yang datuk punya itu, supaya intelijensi dan cakrawala saya berpikir juga terbuka. Ini kan mic yang tidak etis kalau dipegang, ini harus kita ada. Ya, kita harus lebih menghormati, karena Islam ini adalah agama yang al-Islamu yadu wala yudha alaihi. Dalam segala bentuk realitas kompetensi hidup, realisasikan Islam itu sebagai agama yang tinggi. Jangan pandang enteng. Ibu bapak boleh pandang enteng Islam, karena memang lahirnya dari Islam, turunan. Saya mendapatkan Islam dengan jeripaya dan pengorbanan. Jangan salah anggapan ibu bapak. Kami lebih mencintai Islam ketimbang ibu bapak. Ibu bapak mendapatkan Islam ini enggak ada modal. Barat pegawai, ibu bapak melamar, saya dipanggil jadi pegawai. Itu bedanya. Jadi ibu bapak begitu lahir langsung Islam. Kami enggak. Dianiaya, dicaci maki, diusir keluarga, itulah harga kami masuk Islam. Lihat aja lah di YouTube bagaimana fitnahan, bagaimana caci maki yang terhadap kami. Ibu apa kemana-mana aman. Kami kemana-mana ini tingkat kewaspadaan kami tinggi. Naik pesawat pun jangan harap saya mau minum tuh air di pesawat. Tingkat kewaspadaan kami tinggi. Kemana-mana kami, ya, kami tetap waspada. Karena orang kafir tidak suka dengan kami. Ibu bapak kemana-mana bebas. Bebas. Kami terancam di mana-mana. Tapi karena agama ini agama yang benar, kami tidak pernah takut dengan keadaan itu. Dan kami tidak minta umat Islam bela. Jamaah cukup mendoakan kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah Yahya Waroni dan keluarga. jagalah beliau untuk senantiasa istiqomah berdakwah menegakkan Islam, mempersatukan ukhuwah Islamiyah dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk. Tapi jangan semua juga yang masuk. Nanti kalau semua, siapa yang di neraka, kan begitu. Ya saya kira itu ya. Dengan waktu tidak bisa jumpa, ibu bapak, saya hadir ini memang dalam kondisi yang kurang sehat. Tadi pun mau ceramah, saya sempat minum obat dulu baru saya kesini. Karena sudah hampir 2 bulan saya di Medan dan Aceh, kelelahan. Besok pagi saya pulang ke Jakarta, jadwal sudah menunggu di Jakarta. Insya Allah tanggal 7, umur panjang, saya akan kembali ke Pekanbaru, kembali ke Medan, Sumatera Barat, dan akan lewat di sini nanti, sekitar tanggal 6 Maret. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah kehidupan kondisional bangsa ini agar pada tahun 2019 ketika pilpres tidak ada gesekan di masyarakat. Amin ya Rabbal. Tetap yang pilih Prabowo, tetap konsisten Prabowo, yang pilih Jokowi juga tidak apa-apa. Kita namanya demokrasi. Saya mengatakan pilih Prabowo, kebetulan saya simpati Ustaz Prabowo. Ah, besok juga panggil yang cebong suruh ceramah di sini. Ah, yang pilih Jokowi suruh juga ceramah. Saya kan istilahnya kampret. Betul apa betul? Kalau Prabowo kan istilahnya pemiah-pemiah Prabowo, apa istilahnya di publik? Kampret kan? Nah, yang memilih Jokowi apa istilahnya? Cebong. Nah, ini malam kampret, besok panggil yang cebong. Gak usah saling tersinggung, begitu memang dalam demokrasi. Ya, gak usah pakai baca, pemimpin itu tidak pakai baca, di kepalanya luas, bukan kepala orang lain. Berdebat. Kita sudah biasa dengan hal-hal begitu. Jadi jaga kondisi ini, apalagi di kampung begini, kata Nabi wa ahlus taqim jati. Orang kampung karena kebodohan. Apapun yang didengar langsung ditelan. Apapun yang dilihat langsung dipercaya. Awas, hati-hati. Wa ahlus taqim jati. Orang kampung kadang kebodohan. Jadi yang saya sampaikan ini, sekali lagi, yang saya sampaikan ini adalah tingkat kritis kita berpikir. Supaya Islam itu dapat kita jaga marwahnya, dan agama ini tetap menjadi keyakinan kita sampai anak cucu kita. Allahumma habib ilaina iman wa zakkih bi qulubina wa karim ilaina al-kufra wal kusufa lisana wa ja'alna min ar-rasidin. اللهم توفنا مسلمين والهمنا بالصالح غير هزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا مبلغين. اللهم اقطع أنفالات قلوبنا بذكرك وأنعم علينا الإيمان وأسكن علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, mungkin ibu bapak ingin melihat biodata kami sekeluarga, tentang biodata saya dan keluarga masuk Islam. Saya memberitakan para pendeta dan ini orang tua saya. Silakan nanti ada buku saya bawa ini dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini semuanya berisikan data-data kepalsuan Bible Kristen dan bagaimana keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Masih ada buku saya di luar sana, bagi yang berminat silakan diambil, tapi bayar. Nah, dari buku inilah saya aku pakai untuk berdakwah. Saya tidak